hatiko tagamang de ulah hadir urang tapandang jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang kalimpanan mato maharos saya. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turukan sajo kandarang tuo rilakan denai rang biasa andia juo nang kata seso biarlah bumi dua karam ditapi daripada karam di tangan andia juo nang kata miayo bangsai diri jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang kalimpanan mato maharos sayang.